Setiap hari ku mandikan, burungku pun kedinginan. Bulunya pun berkilauan, banyak orang menginginkan. No, no, no, no, no, no, no. Terima kasih.